Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين yang saya hormati, semoga Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyempatkan waktu, mungkin di tengah-tengah kesibukan kita, untuk duduk bersimpuh di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini pula menjadi rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat berupa sehat, nikmat luang waktu sehingga bisa menggunakannya di majelis ilmu ini insyaallah taala. Kaum muslimin, semoga Allah memuliakan kita semua dan memaafkan kesalahan kita. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan permintaan panitia, kita akan mencoba mengkaji sebuah risalah, sebuah kutaib, ya, kitab yang sangat tipis, yang di dalamnya memuat 42 hadis, yang ditulis oleh seorang ulama yang tidak asing lagi namanya di telinga kaum muslimin, khususnya yang ada di negeri kita ini, dikarenakan penulis kitab ini merupakan ulama dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi. Beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Nawa, yaitu di kota Hauran, di sebelah selatan kota Damaskus. Damaskus kalau sekarang itu ibu kota negeri Suriah. Beliau dilahirkan di kota tersebut, di sebelah selatan Damaskus. Pada bulan Muharram, pada tahun 631 Hijriah. Berbicara tentang keutamaan beliau sungguh memakan waktu yang sangat panjang. Namun beliau adalah seorang ulama terkemuka di zamannya, sehingga banyak para ulama yang memuji beliau, sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya ada tiga karakter, tiga sifat yang menonjol pada diri Imam Nawawi rahimahullah, yaitu yang pertama sikap juhud beliau, kemudian yang kedua sikap wara' beliau, dan yang ketiga sikap beliau dengan tegas yang suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bidang hadis beliau juga sangat cerdas, dan beliau juga banyak menulis kitab-kitab. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan juga beliau menulis kitab atau mensyarah kitab Sahih Muslim. Dan di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Arba'un Al-Hadisan An-Nawawiyah, yaitu Arba'un An-Nawawi. Beliau menulis kitab ini, dan insyaAllah kitab ini yang akan kita bahas. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, beliau diwafatkan masih di tempat beliau dilahirkan pada tahun 673 Hijriah. Jadi kalau kita hitung umur beliau masih sangat muda, sekitaran 45 tahun. Namun beliau muliakan dengan ilmu yang luhur, dengan ilmu yang luas yang ada pada beliau, dengan akhlak dan dengan nasab beliau, dan juga dengan kewarawan dan kezuhudan beliau. Wa qadarullahi wa ma syaa fa'al, beliau belum sempat menikah dikarenakan beliau ketika itu sangat fakir, dan beliau enggan untuk merepotkan kedua orang tuanya, sehingga beliau wafat dalam keadaan bujang, belum menikah. Tetapi masya Allah, kitabnya begitu banyak dan begitu bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian sekilas tentang Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi meskipun beliau bermazhab Asy-Syafi'i, namun beliau mempunyai satu prinsip, yaitu yang dipegang oleh seluruh kaum muslimin dan ulama kita, yaitu satu prinsip yang datang atau yang keluar dalam kandungan sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yaitu Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti para pemimpin atau para imam-imam selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan oleh para mufassirin, maksudnya imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kesesatan. Hati-hati. Qalilan ma tatadzakkarun, sungguh sangat sedikit kalian mau mengambil pelajaran. Dari ayat ini, sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, lahirlah sebuah prinsip yang sangat agung di dalam Islam. Karena nanti erat kaitannya dengan pembahasan kita pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu prinsip menghilangkan taklid atau fanatik terhadap individu-individu tertentu, yaitu prinsip wujubul akhdi bil hadis wa tarkil ara'i al imami al mukhalifati lahu, yaitu prinsip berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan meninggalkan pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran para imam-imam apabila pendapat-pendapat tersebut atau pemikiran-pemikiran tersebut menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini prinsip yang sangat agung di dalam Islam. Sehingga kalau kita mempunyai prinsip seperti ini, maka jalan kita kaum muslimin insyaallah akan bersatu. Karena dalam satu sumber, maka jalannya pun akan sama. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang saya hormati, mungkin ada baiknya supaya kita tenang hati kita, kita mendatangkan beberapa ucapan-ucapan para imam-imam mazhab, termasuk mazhab Asy-Syafi'i. Sudah kita kenal bahwasanya Selama ini kita sering mendengar mazhab Hanafi dan juga kita sering mendengar mazhab Maliki dan juga kita mendengar mazhab Syafi'i dan juga kita mendengar mazhab Hambali. Apa sebetulnya keyakinan dan prinsip mereka imam-imam ini terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yaitu prinsip yang setelah saya sebutkan tadi di awal, mereka pun mendidik para murid-muridnya dan kaum muslimin untuk tidak taklid kepada mereka. Yang pertama dari imam mazhab yang kita kenal adalah mazhab Hanafi. Nama beliau adalah Nu'man bin Thabit. Kunyahnya Abu Hanifah. Nama beliau Nu'man bin Thabit. Kunyahnya Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, maka disebut Hanafi. Pengikut mazhab Imam Abu Hanifah disebut Hanafi. Maka sering kita dengar Hanafi, Hanafi, gitu ya. Di antara ucapan beliau yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Sifat Salat Nabi yang dinukil oleh beliau, yang pertama beliau menyatakan, yaitu Imam Abu Hanifah, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila telah ada hadis yang sahih, maka dia adalah mazhabku, kata beliau. Diterangkan oleh Syekh Al-Albani, beliau menukil ucapan para ulama. Maksud dari ucapan beliau adalah ketika ada hadis yang sahih lalu bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, maka beliau menyuruh para muridnya dan kaum muslimin dengan ucapan beliau, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi," berarti kalau begitu ucapan atau pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis tadi ditinggalkan dan beliau memilih dan rujuk kepada hadis yang sahih. Ini maknanya. Kemudian ucapan beliau berikutnya yang kedua, beliau menyatakan, "La yahillu li ahadin ayyakhudha biqaulina ma lam ya'lam aina akhadnahu." Nah, min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun, kata beliau, untuk mengambil ucapanku atau mengambil pendapatku dalam keadaan orang tersebut tidak tahu sama sekali dari mana sumbernya aku mengambil pendapat tersebut. Jadi dilarang oleh beliau, Abu Hanifah, jangan taklid. Harus kritis. Ya. Beliau mengajarkan seperti itu, harus kritis. Kalau saya mengucapkan sebuah ucapan atau pendapat, maka lihat dari mana saya mengambil pendapat tersebut. Akan lebih jelas dengan riwayat berikutnya beliau menyatakan, "Haramun 'ala man lam ya'lam dalili ayyufti bi kalami," kata beliau. Haram hukumnya, kata beliau, kepada seseorang yang tidak mengetahui sandaran dalilku, kata Abu Hanifah, lalu orang tersebut berfatwa dengan ucapanku. Bayangkan, sangat tegas dari beliau mengajarkan kepada murid-muridnya dan kaum muslimin untuk tidak ada sifat taklid sama sekali. Ditutup rapat. Kemudian ucapan beliau selanjutnya, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi wa khabar rasuli sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Apabila aku mengatakan sebuah pendapat, kemudian pendapat tersebut bertentangan dengan hadis Rasul, dengan kitabullah yaitu Al-Quran, maka tinggalkanlah oleh kalian pendapatku. Disuruh ditinggalkan, jangan dihiraukan. Kenapa bisa demikian kaum muslimin? Karena imam-imam mazhab yang sudah saya sebutkan tadi belum sampai kepada mereka ilmu, belum sampai kepada mereka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun kadang berfatwa, kadang ada fatwa mereka yang bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang Abu Hanifah. Jadi kalau orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah, kemudian beliau, orang tersebut dihadapkan sebuah perkara, kita ambil contoh, misalkan hadis menyatakan haram, Imam Abu Hanifah misalkan menyatakan halal. Pengikut Imam Hanafi ini tinggal dia merealisasikan wasiat Imam Abu Hanifah. Kalau memang dia betul-betul mengikuti Imam Abu Hanifah, maka dengan serta mereka, merta pasti dia memilih hadis yang menyatakan haram. Kalau ternyata orang ini lebih memilih pendapat Abu Hanifah yang mengatakan halal, tetapi hadis menyatakan haram, berarti pada sejatinya hakikatnya orang ini tidak mengikuti Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena wasiat Imam Abu Hanifah sudah jelas kita baca tadi. Dan Imam Abu Hanifah berlepas diri dari orang tersebut. Berarti dia bukan pengikut mazhab Hanafi. Demikian. Ini Imam Abu Hanifah. Kemudian imam kedua. Saya bacakan sengaja empat imam karena ini yang terkenal. Selain Imam Auza'i, Al-Sawri, Sufyan Uyainah dan seterusnya. Kemudian yang kedua Imam Malik. Nama beliau adalah Malik bin Anas. Kunyahnya Abu Abdillah. Orang yang mengikuti mazhab beliau disebut Maliki. Beliau juga sama. Mewasiatkan kepada murid-muridnya dan kepada kaum muslimin. Untuk tidak taklid kepada beliau. Dan mengedepankan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan beliau yang pertama. Beliau menyatakan. Wa innama ana basharun. Sungguh aku hanyalah manusia biasa. Ukhti wa usib. Aku bisa salah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi. Maka perhatikanlah. Lihatlah. Perhatikan pendapat-pendapatku. Faqulu ma wafaqal kitab wa sunnah. Fakhuduhu. Setiap pendapatku yang mencocoki Al-Quran dan sunnah. Maka ambillah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Setiap ucapan atau pendapatku yang tidak mencocoki Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini, maka kata beliau tinggalkanlah. Jelas. Ini ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau juga menyatakan dalam ucapan beliau yang berikutnya, laisa li ahadin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yukhadh min qawlihi aw yutraq illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seseorang pun setelah nabi melainkan ucapannya bisa ditolak dan bisa diterima. Pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali rasul. Kalau rasul itu mutlak diterima semuanya. Kadang rasul itu tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan beliau diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat An-Najm ayat ketiga sampai keempat, Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berucap dari hawa nafsu, melainkan dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Bisa dilihat tafsirnya tentang ayat ini. Ya. Kemudian beliau melanjutkan Imam Malik. Ada sebuah kisah dari Imam Malik tentang kejujuran beliau. Di dalam ucapan beliau, yaitu kisah dari Ibn Wahab. Beliau menyatakan, samitu malikan, aku mendengar Imam Malik su'ila, ditanya, antakhlili asabi'i rijlain fil wudu. Imam Malik pernah ditanya tentang menyela-nyela jari jemari kaki dalam wudu. Jadi dijerak-jerak di sela-sela jari jemari kaki dalam wudu, ya. Beliau menyatakan di halaqah ramai ketika majelis. Beliau menyatakan laisa fi dzalika 'alan nas. Semua itu bukan urusan manusia, artinya tidak diwajibkan, tidak disunahkan. Maka kata Ibnu Wahab, fatrukuhu hatta khatan nas. Maka aku pun meninggalkan Imam Malik sampai orang-orang yang ada di sekitar beliau pergi semua. Sudah sepi, baru aku datangi beliau. Fakultu lahu, dan aku katakan kepada beliau, inna fi dzal inna indana fi dzalika sunnah. Wahai Imam Malik, sungguh dalam perkara tersebut aku mempunyai hadisnya. Imam Malik langsung, wa ma hiya? Apa itu hadisnya? Kemudian Ibnu Wahab menyebutkan hadis dari Mustarid bin Sadat Al-Qurashi. Beliau menyatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi'i rizlaihi. Beliau menyatakan, sungguh aku pernah melihat Rasul menyelak-nyelak dengan jari kelingkingnya, ya, yaitu di sela-sela jari jemari kaki beliau. Jadi di sela-sela. Ketika wudu di sela-sela. Sahabat Mustarid ini melihat beliau. Ketika dikatakan kepada Imam Malik tentang hadis ini, Imam Malik menyatakan, "Ha inna hadzal haditsa hasanun." Sungguh ini adalah hadis yang hasan. "Ma sami'tu bihi qat illa sa'ah." Sungguh aku tidak mendengarnya kecuali saat ini. Kemudian kata Ibnu Wahab, "Fasami'tuhu." Kemudian aku mendengar Imam Malik ditanya persis seperti pertanyaan di awal, maka beliau menyatakan dengan sunnahnya menyela-nyela jari-jari kaki. Ini Imam Malik. Ketika beliau berfatwa, kemudian ada yang menegur bahwasanya dalam fatwa tersebut terdapat kesalahan. Ternyata ada orang yang mengetahui hadis Rasulullah SAW tentang menyela-nyela jari jemari kaki. Maka beliau pun pada keesokan harinya rujuk dari pendapat yang pertama. Ini mendidik kepada para murid beliau dan kepada kita kaum muslimin untuk rujuk dari pendapat yang salah apabila ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan pendapat tersebut salah atau yang menyatakan kesohihan sebuah amalan. Ikhwani fiddin azanillahu wa yakum kaum muslimin yang saya hormati. Kemudian imam berikutnya, yaitu imam yang ketiga, yaitu imamu Muhammad bin Idris. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inilah mazhab yang kebanyakan kaum muslimin yang ada di negeri kita Indonesia menganut mazhab tersebut. Mari kita lihat apa wasiat beliau tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dalam hadis, dalam ucapannya yang pertama, "Ajma'al muslimuna 'ala man 'ala man istabana lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sungguh telah ijma', telah sepakat kaum muslimin, ulama kaum muslimin, bahwasanya barang siapa yang telah jelas bagi dia sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahilla lahu, tidak halal baginya ayyad'uha liqauli ahadin, untuk meninggalkan hadis tersebut dikarenakan pendapat seseorang. Tidak boleh. Ini Imam Syafi'i. Haram hukumnya bagi seseorang yang meninggalkan hadis dikarenakan pendapat pulan dan pulan. Pak, ini hadisnya sahih. Ya, ini riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya tata sholat Nabi itu begini, begini, begini. Ternyata orang tadi bilang, gimana ya? Saya melihat guru saya, ustadz saya, ya, mudari saya dan pengajar saya tidaknya melakukannya bukan demikian. Berbeda dengan hadis Rasul, gimana ini? Ya, seorang Muslim yang bersih fitrahnya dan masih memiliki fitrah yang masih bersih tentu akan mengutamakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan yang lainnya. Kalau dia tidak menerima, maka silakan ucapan Imam Syafi'i di sini menjadi hujah bagi dia, menghujah baginya. Kemudian Imam Syafi'i juga menyatakan, "Kullu mas'alatin shahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Inda ahli naql, setiap permasalahan yang telah sahih hadisnya menurut ulama ahli naql yaitu ahli hadis, bikhilafi maqultu, ternyata ucapanku menyelisihi hadis tersebut, fa anna raji'un, maka aku rujuk dari pendapatku tersebut, fi hayati wa ba'da mauti. Masyaallah, ya. Beliau sampai menyatakan, saya rujuk ketika saya masih hidup dan ketika saya sudah meninggal. Artinya ketika beliau masih hidup gampang rujuknya, beliau membuat pernyataan. Tetapi kalau beliau sudah meninggal, membuat pernyataan langsung tidak mungkin bisa, maka dengan pernyataan beliau ini, kata para ulama, menunjukkan bahwasanya beliau bersih dari kesalahan ketika ketika pendapat-pendapat beliau bertentangan dengan hadis Rasul, karena sudah ada wasiat. Setelah mati, kalau saya sudah mati kemudian ada pendapat saya yang bertentangan dengan hadis, maka saya rujuk. Fi hayati wa ba'da mauti, kata beliau. Kemudian ucapan beliau berikutnya, beliau menyatakan, idza ra'aitumuni qaulan, kalau engkau melihat aku, aqulu qaulan, mengucapkan sebuah pendapat, wa qad saha 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khilafuhu, ternyata telah sahih dari Rasul, ternyata pendapat saya diselisihi oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu, kata beliau, maka ketahuilah, anna aqli qad dhahab, sungguh akalku telah hilang. Kalau saya mengucapkan sebuah ucapan pendapat padahal telah datang hadis yang sahih, maka sungguh aku telah gila, kata beliau. Gila. Qad dhahaba aqli. Sungguh ini sangat perkara yang sangat mengerikan. Kalau ada orang yang disodorkan ini hadisnya, ini kitabullah, ini dalilnya dari hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya, tapi dia masih menolak. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sungguh ini sangat mengerikan. Imam Asy-Syafi'i, imam besar, sampai menyatakan qad dhahaba aqli. Sungguh telah pergi akalku, hilang. Telah gila kalau beliau menolak hadis sahih dikarenakan ucapan beliau tadi. Sangat berbahaya, ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemudian yang terakhir yaitu Imam Hambali. Pengikut beliau yang disebut Hambali, beliau bernama adalah Ahmad bin Hambal. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Jadi empat imam ini kunyahnya sama, Abu Abdillah, kecuali Imam Abu Hanifah. Siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Ya, kunyahnya Abu Hanifah. Semuanya berkunyah Abu Abdillah, kecuali satu Imam Abu Hanifah, yaitu Nu'man bin Sabit. Beliau menyatakan, Imam Hambali, la tuqallidni, jangan kamu taklid kepadaku. Wala tuqallid malikan, jangan kau pula taklid kepada Imam Malik. Wala syafi'i, dan juga kepada Imam Syafi'i. Wala awza'i wala sawri, dan tidak pula kepada Imam al-awza'i dan Imam al-sawri. Wakhud min haitsu akhadhuhu, ambillah sumber yang mereka ambil. Dari mana mereka mengambil pendapat tersebut? Jangan taklid kepada orangnya tadi, tetapi perhatikan dari mana mereka mengambil pendapat tersebut. Kalau pendapat mereka ternyata mengambil dari sumber yang sahih dan mencocoki dengan Al-Quran dan hadis, maka ambil. Kalau sebaliknya, maka tinggalkan. Ini makna ucapan beliau. Kemudian terakhir beliau menyatakan, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ala syafahalakah. Barang siapa yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia dalam jurang atau pinggir jurang kebinasaan. Sudah di pinggir. Berbahaya sekali. Jadi jangan berani-beraninya menolak hadis Rasul dikarenakan pendapat orang-orang tertentu yang kita kagumi. Di dalam hadis, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Allah menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Sungguh demi Rabb kalian, mereka tidak beriman. Hakikatnya mereka tidak iman sampai mereka menjadikan kamu, wahai Nabi, wahai Rasul, sebagai hakim pada perkara yang mereka selisihkan. Kalau mereka berselisih, kemudian kamu menjadi hakim pada perkara yang mereka selisihkan, maka inilah jalan orang-orang yang beriman. Summa la yajiduna fi anfusihim haraja. Setelah mereka berhakim kepada Rasul, kemudian tidak didapati pada hati mereka merasa berat hati apa atas apa yang engkau putuskan, wahai Nabi. Kalau Rasul menyatakan haram, sudah terima haram. Kalau Rasul menyatakan halal, halal. Jangan dipertentangkan dengan pendapat-pendapat orang-orang tertentu. Ini ayatnya jelas. Summa la yajiduna fi anfusihim haraja wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya menerima keputusan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas. Kemudian ayat berikutnya Allah menyatakan dalam surat An-Nur ayat ke-63. Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhallifuna an amrih, maka hendaklah mereka takut, berhati-hati, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Antusibahum fitnah, hati-hati mereka nanti akan ditimpa fitnah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di, maksud di sini fitnah yaitu berbagai macam kejelekan dan kesyirikan. Hati-hati, jangan-jangan kejelekan-kejelekan yang ada di sekitar kita ini diakibatkan karena penyelisihan kita kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa terjadi sebagaimana ayat ini menyatakan. Au yusibahum adzabun alim, atau bahkan kalian ditimpa azab yang pedih dikarenakan menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sengaja saya membawakan pernyataan para imam-imam ini karena ada erat kaitannya dengan hadis-hadis yang akan kita baca yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan di antara prinsip yang dipegang oleh beliau, yaitu penulis kitab ini, Imam Nawawi, yaitu prinsip sebagaimana prinsip imam-imam yang telah kita baca tadi. Prinsip untuk berpegang teguh dengan hadis Rasul dan meninggalkan perkara-perkara yang menyelisihinya. Kaum muslimin yang saya hormati, beliau menyatakan, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pada hadis yang pertama, an amiril mu'minin Abi Hafsin radhiyallahu ta'ala anhu, dari amiril mu'minin Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un Hadisan An-Nawawiyah. Beliau menyatakan dari sahabat Umar ibn Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, kata Umar bin Khattab, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Ini kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia hijrahnya karena Allah, maka Allah akan catat dia hijrah karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia berhijrah karena mengharapkan kepentingan dunia, atau seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sampai apa yang dia niatkan. Pahalanya itu sampai apa yang dia niatkan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimahini wa rahimakumullah, mari kita mendengar, kita coba mendengarkan kalam para ulama tentang hadis ini. Bagaimana mereka mensyarah hadis ini dan bagaimana kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan dari hadis ini. Dikatakan oleh Muttarib bin Abdullah, beliau menyatakan salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahin niyah. Muttarib bin Abdullah menyatakan baiknya hati itu bisa dilihat dengan baiknya amalan seseorang. Kalau melihat hati bukan maksudnya melihat gambaran hati, bukan. Melihat baiknya hati seseorang itu bisa dilihat dengan amalannya. Dan baiknya amalan seseorang tergantung dengan baiknya niat dia. Kalau niatnya baik, maka amalannya menjadi baik. Kalau niatnya jelek, maka amalannya pun menjadi rusak. Ini dikatakan oleh Muttalib bin Abdillah. Ya. Baiknya hati seseorang itu dilihat dengan amalannya. Coba kita ambil contoh. Contoh yang jelas dan konkret. Ada orang pakai apa ini namanya? Anting. Disambung ke hidung ke sini. Sambung lagi ke sini. Rambutnya ke atas. Ininya penuh dengan tato. Badan-badannya semua tatoan. Kira-kira orang ini orang baik apa orang jahat? Jawab. Hah? Orang baik apa orang yang tidak baik ini? Orang tidak baik. Kelihatan dari amalannya. Kenapa? Hadis Rasul menyatakan dari Nu'man bin Bashir. Dari Abu Abdillah bin Nu'man bin Bashir. Di dalam riwayat Imamul Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan. Ala wa ina likuli malikin. Ala wa ina fil jasidil mutgoh. Ida solahat solahal jasudu kulluh. Wa ida fasadat fasadal jasudu kulluh. Ala wa yal qalb. Ketahuilah wahai Bani Adam. Ketahuilah. Bahwasanya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh anggota badannya. Kalau segumpal daging tersebut jelek, maka akan jelek seluruh anggota badannya. Amalannya pun akan jelek. Apa itu? Hati. Kalau hati seseorang dalam keadaan baik, tenang, tawadu, tentram, maka penampilannya bisa dilihat. Pakai peci, ya. Kemudian pakai koko, pakai sarung atau pakai celana yang sopan. Pergi ke masjid dengan tawadu, dengan tenang. Ini menandakan hati dia hati yang baik. Ada gak orang yang tadi saya gambarkan penampilannya pergi ke masjid sholat? Hah? Ada gak? Gak akan ada. Atau sebaliknya orang yang pakai peci, pakai jubah pergi ke terminal. Bergabung dengan preman-preman. Gak ada. Menandakan hati dia baik, perginya ya ke masjid. Ke majelis ilmu. Sehingga salah kalau ada orang yang menyatakan gak apa-apa penampilan itu, Pak. Saya pernah ngobrol dengan teman waktu di pesantren, beda pesantren. Ya. Gak apa-apa, Pak. Penampilan seperti setan, yang penting hati seperti malaikat, katanya. Paham gak? Gak apa-apa, setan juga penampilannya seperti carut marut, yang penting hati malaikat. Bapak bisa lihat durian gak? Durian luarnya sangat mengerikan, tetapi dalamnya sangat Masya Allah. Lo dikiaskan dengan durian. Hadis Rasul menyatakan jelas, barang siapa yang hatinya jelek akan jelek, barang siapa yang hatinya baik akan baik seluruh amalannya. Ya, maka maaf-maaf saja, salah ada kaidah yang menyatakan tidak apa-apa secara zahir dia pakai segala macam atribut yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi hatinya baik, bohong. Mereka berlari dengan hadis Abu Hurairah di dalam Imam Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, kata mereka. Padahal dalam riwayat yang lain ada tambahan wa a'malikum. Ini jadi jawaban mereka. Yang penting hati mereka, Pak, katanya. Ya, Rasul tidak menyatakan tidak melihat Allah itu tidak melihat rupa-rupa mereka. Maksud hadis ini, kata para ulama, rupa itu seperti rupa bawaan, ya. Seperti cacat, tidak ganteng, jelek, ya, kulitnya begini begitu, maksudnya begitu, bukan penampilan-penampilan yang sudah tadi saya sebutkan disengaja oleh dia karena baik buruknya hati dia. Paham ini? Dari hadis ini diambil faedah yang sangat penting, ya, dikatakan oleh Muttalib bin Abdillah tadi. Sebentar lagi. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Al-afu minkum ala al-italah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.